بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan dengan nikmatnya kita terus bisa mengkaji ilmu agama, dan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat. Dan juga kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi jalan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini ungu lagi ya videonya ya. Nah, apa sih? Jadi ungu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Afif, Sazul Kifli, Pak Rabi'i, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan bacaan kita dari apa yang kita lewatkan sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره والمسنون dan sunnah salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak avatar nih kameranya, kadang-kadang ungu, kadang-kadang bersih. Ntar beli lagi webcam yang cakepan, yang bagus. Wal masnunu, dan yang disunnahkan. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang rukun sholat, jadi rukun sholat yang tertinggal sengaja, atau kalau sengaja batal gitu ya, tapi kalau dia meninggalkannya lupa gitu, sahwan atau nisyanan, tidak sengaja atau memang karena lupa, maka itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dia harus datangkan lagi rukun tersebut, dia nambah lagi satu rakaat, dan nanti di ujungnya dia sujud sahwi. Sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, sekarang kita bahas tentang sunnah. Wal masnunu, dan sunnah salat yang disunnahkan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu punya istilahnya memang agak beda. Jadi bukan Imam Taqiyuddin Al-Hisni ya, termasuk Imam Abi Syuja. Jadi Imam Abi Syuja sendiri kalau nyebut masnun yang disunnahkan di dalam salat itu maksudnya ab'adus salah, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kayak model kunut subuh, tahiyat awal itu sunnah tapi ab'ad. Dalam mazhab Syafi'i kan ada tiga yang gerakan tuh. Pertama rukun, kedua sunnah ab'ad, yang ketiga sunnah hay'at. Hay'at itu dikerjain, gak dikerjain, gak ada masalah. Tapi kalau ab'ad ini ditinggalkan, ada anjuran sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad ini sering disebut dengan istilah sunnah sholat saja. Sunnah sholat gitu. Jadi kalau disebut mazhab, dalam mazhab Syafi'i secara umum sunnah sholat itu maksudnya adalah sunnah ab'ad. Tapi kalau untuk sunnah hayat, biasanya sebut langsung hayatu sholat, hayatnya aja. Jadi tidak ada istilah sunnah. Jadi rukun atau fardu, ab'ad, dan hayat. Sunnah, fardu, rukun, dan kemudian sunnah sholat, hayatu sholat. Gitu. Jadi yang dimaksud dalam hal ini, maksudnya adalah sunnah ab'ad. yang beberapa pertemuan sebelumnya kita baca Imam Taqiyuddin Al-Isni atau Imam Abi Syuja itu bilang ada dua. Pertama tahiyat awal, yang kedua kunut subuh. Itu ada dua. Tapi sejatinya kunut sunnah ab'atu ada enam. Dalam mazhab Syafi'i dua itu hanya secara global. Globalnya dua. Tapi kalau kita pretelin dua ini jadi enam. Gitu. Nanti dibahas. Wal masnunu la ya'udu ilaihi ba'da tarabbusi bi ghairihi lakinnahu yasjudu lis-sahwi. Dan sunnah-sunnah salat yang sunnah itu kalau ditinggalkan la ya'udu ilaihi, tidak usah balik ngerjain sunnah tersebut ba'da tarabbusi, ketika dia sudah mengerjakan bi ghairihi, rukun selanjutnya atau gerakan selanjutnya. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi. Jadi kalau fardu sholat, rukun sholat, kalau dia meninggalkan itu lupa atau tidak sengaja, nanti atabihi, dia ulang lagi satu rokaatnya, nanti di ujung sholat dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau masnun, sunnah sholat, ditinggalkan itu sunnah sholat, maka dia enggak perlu ngerjain sunnah sholat lagi. Akan tetapi nanti di ujung sholat dia sujud sahwi. Ba'da talabbusi, setelah masuk gerakan selanjutnya, lakinnahu, jadi enggak usah, kalau blok, kalau udah masuk gerakan selanjutnya enggak usah ngerjain lagi. Jadi enggak usah balik lagi. Akan tetapi nanti di ujung sholat dia sujud sahwi. Waqad taqaddama, dan sudah kita lalui, sudah kita pelajari anna sholata, bahwasanya sholat tashtamilu ala arkanin, itu mencakup di dalamnya, terkandung di dalamnya arkanin, ada rukun sholat, fardu-fardu sholat, wa ab'adin, dan juga sunnah ab'adnya sholat, ab'ad, sunnah ab'ad, wa hay'atin, dan sunnah hay'atnya sholat. Fal arkan, rukun sholat, yang namanya fardu sholat, ma la budda minna, ma labudda minhum. Wah, ini teksnya salah lagi gitu. Fal arkanu ma labudda minhum, rukun salat itu, fardu salat itu, ma labudda minhum, sesuatu yang harus labudda minhum itu artinya harus gitu. Jadi la budda itu satu ini ya, satu kalimat. Jadi mestinya la sama buddanya itu satu, nempel, enggak ada spasi. La budda minhu. Ini kalau di spasi artinya jadi beda. Ma la budda minhu. Wa tasihhu sholatu biduniha jami'iha. Gitu. Dan tidak sah sholat itu biduniha, tanpa ada rukun sholat jami'iha, seluruhnya. Jadi every single rukun, kalau dia enggak ada, maka sholatnya enggak sah. Gitu. Jadi rukun sholat yang ada 13 itu, dan kalau kita urai jadi 17, apa kata Imam Taqiyuddin Al-Isni itu 17, itu satu aja. Mala buddha minha, betul. Mala buddha minha. Hanya itu ke arkan, mu'annas. Tapi kalau dia ja'a, dia mudhakar min, mala buddha minhu. Berarti ini yang salah nih. Mala buddha minha. Wala tasihhu sholatu biduniha, dan sholat menjadi tidak sah tanpa rukun tersebut bijami'iha, dengan semuanya. Jadi semua rukun tuh hukumnya sama. Kalau dia enggak ada, satu aja enggak ada, maka sholatnya menjadi tidak sah. Wa ammal ab'ad, akan tetapi sunnah ab'ad, wa hiyallati sammaha syekhu sunanan. Ah, gitu. Akan tetapi sunnah ab'ad. Wahiyallati, dan dia allati samaha, yang dinamakan oleh Syekh Syekh Abi Syuja sunanan, dengan istilah sunnah gitu. Jadi ab'adus shalah, sunnah ab'ad, dinamakan oleh Syekh Abi Syuja sebagai sunnah. Walaysat min sulbis shalah, dan dia bukan bagian daripada inti salatnya. Inti salat itu maksudnya rukun salat, sesuatu yang harus di dalam salat. Fatujbaru bisujudi sahwi, maka dia bisa ditambal. Fatujbar itu ditambal, diperban. Maksudnya kalau dia ditinggalin, bisa ditambal bisujudi sahwi, dengan sujud sahwi. Ainda tarkiha, ketika meninggalkan sunnah ab'ad tersebut, sahwan ninggalinya karena lupa. Bila khirafin, tanpa ada perdebatan. Wa kadza indal amdi, begitu juga kalaupun ninggalinnya indal amdi secara sengaja. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih dalam mazhab kami. Tuh, bedanya rukun sama abad gitu. Rukun tuh ninggalinnya sengaja batal. Walaupun dia ngulang lagi rokatnya, udah batal tuh sholatnya. Tapi kalau dia ninggalin rukun, enggak sengaja atau lupa, dia enggak keluar sholat, dia tetap di dalam sholat, cuman ulangin lagi satu rokat, nanti sujud sahwi. Itu kalau rukun. Tapi kalau sunnah abad, dia ninggalinnya sahwan, ntar dia sujud sahwi. Ninggalinnya karena lupa atau tidak sengaja, ntar sujud sahwi. Enggak apa-apa. Tapi kalau ninggalinnya sengaja, sama, enggak ada masalah juga. Kalaupun dia ninggalinnya sengaja, tidak ada masalah juga. Al-rajihi, menurut pendapat yang rajih. Cuman apa yang jadi masalah nanti, apakah kalau ninggalinnya sengaja sujud sahwi apa enggak gitu. Kenapa kemudian ada syariat, ada anjuran sujud sahwi untuk menambal sunnah abad, liwujudil khalalil hasidi fi shalah, karena ada khalal, ada cacatnya yang terjadi di dalam sholat. Ya kan, yang terjadi cacat, yang terjadi di dalam sholat waktu bahas rukun, ya rukun nggak ada, maka satu rokat itu hilang, kata itu harus diulang lagi rokatnya. Gitu. Karena ini sunnah abad, itu juga terjadi kecacatan, ada segerakan yang tidak dikerjakan, terjadi kecacatan, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Bisa babi tarikiha, sebab dia tinggalin itu sunnah abad sahwan. Bisa babi tarkiha, karena sebab dia tinggalkan itu sunnah abad. Balil amdu asyaddu khalalan. Bahkan, kalaupun dia ninggalinya sengaja, asyaddu khalalan, maka itu jauh lebih besar khalalnya. Jauh lebih buruk cacatnya. Fahuwa awla bisujud. Maka kalau ninggalinya secara sengaja, awla bisujud, lebih utama untuk sujud. Gitu. Jadi kalau sunnah abad ninggalinnya lupa sujud sahwi, itu hukumnya sunnah. Karena sunnah abad itu hukumnya sunnah, maka sujud sahwi pun hukumnya sunnah. Tapi kalau dia ninggalin itu sunnah abad amdan secara sengaja, maka sholatnya nggak batal. Tapi dia sunnah sujud sahwi itu menjadi lebih tinggi dibanding kalau dia ninggalinnya lupa gitu. Asyaddu khalalan. Itu cacatnya lebih buruk dibanding kalau dia ninggalin sunnah sholat, sunnah abadnya secara lupa gitu. Wa hadhil abad, dan sunnah abad ini sittatun, ada 6 tuh, ada 6. Jadi sebelumnya Imam Taqiyuddin Alif ini nyebutinnya cuma 2 kan. Syekh Abu Suya juga nyebutin cuma 2. Jadi penyebutan 2 itu secara global. Tapi secara rincinya, kalau kita pretelin di dalam satu sholat itu, di dalam sholat itu sunnah abad ada 6 jenisnya. Pertama, at-tasyahudul awal, 1. Yang kedua, wal-ku'udu lahu, duduk tasyahud awal. Jadi yang pertama, duduk tasyahud awal. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Jadi tasyahud awal dengan duduk nomornya dibedain. Kalau dulu kan satu nomor, jadi cuma satu doang. Wal kunutu fi subhi, dan kunut dalam sholat subuh. Nomor 3, kunut dalam sholat subuh. Wa fi nisfil akhiri min ramadhan, kunut di setengah akhir bulan ramadhan, di sholat witir. Wal qiyamu lahu, dan berdiri untuk kunut. Wa sholatu ala nabi, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal, di tasyahud awal. Wassalatu alal ali fi tasyahudil akhir, dan salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Itu jadi kalau ini jadi 7 nih kalau kita pretelin. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, mungkin al qiyamu lahu, berdiri untuk kunut itu satu nomor. Karena berdiri dengan kunut itu mutalabbasun bikunut bikiyamil i'tidal. Karena berdiri untuk kunut itu bersinggungan dengan berdirinya dengan i'tidal. Jadi ada 6. Tasyahud awal, kalau ninggalin tasyahud awal sujud sahwi. Enggak, atau ninggalin duduknya, berarti kalau ninggalin duduknya ada 2 yang ditinggalin, jadi sujud sahwi juga. Kunut subuh, kunut witir, di setengah akhir Ramadan, wassalatu ala Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat awal. Jadi salawat kepada tahiyat Nabi Muhammad di tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad. Maka kalau orang yang lagi buru-buru, setidak-tidaknya baca tahiyatnya sampai salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan selesai. Begitu. Fi tashahudil awwali wassalatu ala al-ali, dan salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Yang qaul qadimnya Asy-Syafi'i di ana satu nomor kun gitu. Bisa aja bisa tuh kunut di satu nomorin, kunut subuh dengan kunut witir. Bisa jadi. Yang tadi mau ngomong apa tuh? Di mazhab al-qadim, mazhab qadimnya Imam Asy-Syafi'i, salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir itu rukun salat. Ini qaul jadidnya Imam Syafi'i, salawat kepada keluarga Nabi bukan rukun salat, tapi dulu qaulul awal mazhab al-qadimnya Imam Asy-Syafi'i, salawat kepada keluarga Nabi Muhammad itu hukumnya rukun salat. Bahkan kan Imam Syafi'i sampai punya syair sendiri kan gitu. Punya syair itu maksudnya beliau punya syair pujian kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ala baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzaruhu yakfikum minal qadri annakum man lam yusalli alaikum batalat salatuhu, kan gitu. Itu syairnya masyhur dalam kitab Musnad dalam apa Diwanu Syafi'i. Kan ada kitab Syafi'i yang isinya syair, namanya Diwanu Syafi'i. Diwanu Syafi'i disebutkan salah satu syairnya, ya ala baiti Rasulillahi hubbukum. Karena beliau pernah dituduh tasyayu kan gitu, pernah dituduh sebagai orang Syiah. Kemudian dia katakan, ya ala baiti Rasulillahi hubbukum, wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintaimu adalah fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, kewajiban yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Yakfikum min azimil qadri annakum, cukup sebagai bukti bagi kita bahwa engkau adalah keluarga yang mulia. Man lam yusalli alaikumu, siapa yang tidak bersalawat kepada kalian wahai keluarga Nabi, batalat salatuhu, salatnya batal. Wah, itu syair masyhur banget itu kalau di kalangan orang Nahdiyin, apalagi ya gitu ya, orang Nahdiyin yang bahkan itu qaul qadimnya Syafi'i, kalau dia ngaji di majlis ta'lim itu tetap ustadznya tuh bilang salawat kepada keluarga Nabi itu wajib. Dia tahu itu mazhab qadim, dia tahu itu qaul qadimnya Syafi'i, tapi kalau dia ngajar di majlis ta'lim dia pasti bilang begitu, bahwa yang namanya keluarga Nabi, keluarga terhormat, harus kita bersalawat kepada mereka gitu. Dan itu bukti kedudukan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Istiqamah, alhamdulillah, insyaallah. Jadi urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan sesuatu, maka kita wajib memuliakan sesuatu tersebut. Allah menghinakan sesuatu, maka jangan dimulia-muliain, kan begitu. Allah memuliakan malam Jumat, ayo kita mulain malam Jumat. Allah memuliakan hari Jumat, ayo kita juga muliain hari Jumat. Allah memuliakan bulan haram, ayo kita mulain bulan haram. Allah memuliakan Ramadan, ayo kita mulain Ramadan. Termasuk Allah memuliakan keluarga Nabi. Urusan kita yang memuliakan keluarga Nabi, menghormati keluarga Nabi. Urusan ada di antara keluarga Nabi yang berbuat kesalahan, Allah punya aturan soal itu. Kita jangan sok-sok jadi Tuhan. Urusan kita menghormati, mencintai keluarga Nabi. Selesai udah. Gitu. Itu dia ntar berdosa. Ya Allah apa? Ya Allah diem aja. Mentang-mentang keluarga Nabi dia berdosa. Kan Allah punya, cuman itu bukan urusan kita. Gitu. Urusan kita itu cinta keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu kewajiban kita kepada Allah. Gitu. Jadi kita mencintai mereka itu bukan karena dia ganteng, tampan, apa kaya, punya jabatan. Bukan, karena Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Sebagaimana kita berkewajiban mencintai orang tua kita, kan gitu. Urusannya orang tua kita miskin, gak enak dibawa, kan gitu. Kalau diajak kondangan malu-maluin, udah pikun dan sebagainya. Itu gak ada urusan. Urusan kita bukan sama orang tua, urusan kita sama Allah. Allah punya tuntutan kepada kita untuk memuliakan orang tua kita, untuk memuliakan istri kita, untuk menyayangi anak kita, untuk juga memuliakan keluarga Nabi. Kita kerjain tuh. Gitu. urusan dia punya politik A, gambaran politiknya B, itu mah urusan dia. Cuman kita punya urusan sama Allah, urusan kita sama Allah tuh hormatin keluarga Nabi. Itu. Jangan sampai ntar akhirnya di akhirat aku umat Nabi Muhammad, tapi kita nggak diaku sama keluarga Nabi, sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan juga nggak demen sama orang yang nggak suka sama keluarganya. Ini ya. Kita nggak tahu nih mana tetangga yang demen sama anak kita, mana tetangga yang nggak demen sama anak kita. Kita tahu, gitu. Kita tandain dia di rumahnya gedek sama anak gua, gitu. Ntar anaknya datang sini gua juga gedekin lagi, kan begitu. Nabi Muhammad juga sama, manusianya kayak kita, dia punya orang yang dia cinta. Kalau dia lihat ada orang ngaku Islam cinta Nabi Muhammad tapi rada gedek sama anak cucunya, kita tandain, ditandain juga sama Nabi, ini gua tandain. Ini orang yang dulu ngaku cinta tapi sama anak cucu gue romannya gedek banget. Nih gue tandain. Gitu. Kalau ditandain Nabi, kita di padang mahsyar ntar minta tolong sama siapa. Kan satu-satunya pertolongan kita nanti syafaatul uzma'nya Nabi Muhammad. Ya, jangankan kita nih sesama muslim, Nabi kagak ada yang bisa nolongin kita. Nabi Musa kagak bisa nolongin kita, Nabi Isa nggak bisa nolongin kita, Nabi Nuh nggak bisa nolongin kita. Yang bisa nolongin kita Nabi Muhammad, ke syafaatul uzma gitu. Lagi di padang mahsyar nggak ada syafaat yang berlaku kecuali syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Ntar kalau udah lewat padang mahsyar udah beda urusannya, kan gitu. Bagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, nanti sahabat seorang muslim bisa memberikan syafaat kepada muslim lainnya. Dicari di neraka, dikeluarin itu bisa. Cuman kalau di padang mahsyar nih, ini di padang mahsyar lagi kumpulin. Ah, itu kan fasenya cuman fase syafaatul uzma dong yang berlaku. Yang lain belum bisa. Gitu. Kalau belum lewatin padang mahsyar, susah tuh. Maka itu, jangan sok-sokan ngikutin ngomongin orang-orang yang apa namanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang herannya orang kagak ada yang risih gitu. Yang saya heran tuh orang ngomongin keluarga Nabi Muhammad, jelekin keluarga Nabi Muhammad tapi enggak risih. Enggak ada pernah nyimpen dalam hati itu rasa bersalah gitu. Malah diulang lagi besokannya begitu lagi. Modelnya sama lagi. Modelnya gitu-gitu lah ini. Gitu ya, mudah-mudahan kita dikumpulin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu jalurnya kayak karena kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sunnah ab'ad. Wal aslu fit tasyahudil awal, dan dalil tentang sunnah ab'adnya tasyahud awal marwahu al-Bukhari. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dan juga Imam Muslim min hadisi Abdullah bin Buhainah. Dari hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarakat tasyahuda, beliau meninggalkan tasyahud awal, tarakat tasyahud al-awwal nasiyan. Nabi Muhammad pernah meninggalkan tasyahud awal nasiyan secara sengaja, fasajada qabla ay yusallim, kemudian dia sujud sahwi maksudnya, qabla ayyusallim, sebelum dia melakukan salam. Wa idza syara'a as-sujudu lahu, wa idza syuri'a as-sujudu, kalau disyariatkan sujud lahu untuk tahiyat awal, disyariatkan sujud ketika meninggalkan tahiyat awal, syuri'a li ku'udihi, maka disyariatkan juga ketika orang meninggalkan ku'ud, duduknya, duduk untuk tasyahud awal. Li'annahu maksud, karena duduk tasyahud awal itu maksud adalah ibadah yang punya tujuan. Apa tujuannya? Dia memang diadakan itu duduk untuk baca tahiyat. Kalau tahiyatnya ditinggalin, ada anjuran sujud sahwi, maka duduknya juga sama. Kalau ditinggalin duduknya, maka dia juga disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena duduk itu memang disyariatkan untuk tahiyat awal. Maksud itu namanya. Ku'udun maksud. Gitu. Karena itu duduknya maksud. Duduk yang punya tujuan, tujuannya disyariatkan untuk tahiyat awal. Artinya ketika ada orang duduk di tasyahud awal tapi dia nggak baca, dia juga sujud sujud sahwi. Tapi kalau dia enggak sujud juga, enggak baca tahiyat juga, ya sama. Dia juga apa namanya sujud sujud sahwi. Artinya ini hukumnya hukumnya sama. Sujud sahwi dengan duduknya itu sama-sama sujud sahwi. Tahiyat awal dengan duduk tahiyat awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Karena Nabi Muhammad pernah sujud sahwi gara-gara ninggalin tasyahud awal, dan tasyahud awal tidak mungkin terjadi kecuali bareng sama duduknya. Berarti duduknya itu juga sama seperti tasyahud awal, yaitu sunnah ab'ad begitu. Tsumma qisna 'alaihima, kemudian kita kiaskan, kita analogikan 'alaihima tasyahud awal dengan duduk tasyahud awal. Al-kunut kita analogikan sama seperti kunut wa qiyamuhu dan berdirinya gitu. Li'annal kunut, karena yang namanya kunut itu zikrun maksud, itu zikir yang punya tujuan. Memang disyariatkan untuk kunut zikir itu sebagaimana tasyahud. Tasyahud disyariatkan untuk apa? Ya untuk zikir tasyahud itu namanya. Li'annal kunuta, karena yang namanya kunut zikrun maksudun, zikir yang bermaksud, zikir yang punya tujuan, zikir yang disyariatkan untuk yang namanya kunut. Fi nafsihi, untuk kunut itu sendiri, syuri'alahu mahallun makhsus, dan disyariatkan untuk kunut mahallun makhsus, tempat yang khusus, yaitu berdiri. Wa hadza fi kunuti subhi wa ramadhan, gitu. Jadi kenapa kunut subuh kita masukin dalam kategori sunnah ab'ad yang kalau ditinggalin sunnah sujud sahwi? Karena kita kiaskan seperti tasyahud awal. Tasyahud awal sama-sama zikir, kunut juga sama-sama zikir, dan zikirnya sama-sama maksud. Artinya ada syariat yang eksplisit menyebutkan kunut subuh. Ada dalil yang eksplisit, maka dia bagian daripada zikir yang maksud, zikir yang memang punya merek, zikir yang memang punya tujuan. Maka sama seperti tasyahud awal, kalau itu ditinggalin maka hukumnya adalah di sunnah abad, kalau ditinggalin dia sujud sahwi. Wal qiyam, dan ada berdirinya, walaupun di beberapa pertemuan lalu tentang sunnah abad kita bilang qiyam itu diperdebatkan oleh ulama. Qiyamnya untuk berdirinya untuk kunut subuh itu apakah itu berdirinya maksud atau enggak, karena berdirinya itu iltibas. Berdiri beda kalau duduk kunut, duduk tasyahud awal itu emang duduknya buat tasyahud awal. Tapi kalau berdiri kunun itu kan multajisun biqiyamil i'tidal. Dia tuh bareng sama berdirinya i'tidal gitu. Apakah berdirinya juga bagian daripada sunnah abad atau bukan? Karena berdirinya tuh apa, saru kalau bahasa kita ya. Bahasa orang kampung tuh saru. Saharu ini berdirinya berdiri untuk kunut apa berdiri untuk itidal. Kalau berdiri untuk itidal itu sesuatu yang pasti karena dia bagian rukun. Apakah juga ada berdiri untuk khusus untuk kunut, itu yang diperdebatkan. Tapi Imam Taqiyuddin al-Hizzi dari dulu bilangnya itu qiyam masyru, qiyam maksud. Berdiri untuk berdirinya maksud, itu gerakan yang memang punya tujuan. Disyariatkan berdiri karena memang untuk kunut subuh itu. Wa hadza wa maka itu syuri'a lahu mahallun makhsus, zikir yang khusus, zikir yang punya tujuan, dan disyariatkan di dalam zikir tersebut mahallun makhsus, tempat yang khusus. Wa hadza fi kunut subhi wa ramadan, dan ini untuk kunut subuh dan juga kunut ramadan. Amma kunutun nazilah, sedangkan kunut nazilah, apakah kalau kita ninggalin sujud sahwi fala yasjudu lahu, maka tidak perlu sujud sahwi untuk hal tersebut. Apalagi kalau enggak angkat tangan. Jadi orang kalau kunut subuh enggak angkat tangan tuh kagak kelihatan kunutnya gitu. Mungkin dia agak malu kali. Amma kunutun nazilah, sedangkan kunut nazilah fala yasjudu. Jadi kunut kan ada tiga. Kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah. Kunut subuh ditinggalin sujud sahwi. Kunut witir ditinggalin sujud sahwi. Tapi kalau kunut nazilah ditinggalin, nazilah itu kunut yang dibaca inda nuzulin nazilah, kan gitu, ketika adanya nazilah, adanya sesuatu, adanya bencana yang terjadi di antara umat muslim. Dulu ketika Aceh tsunami, ribuan orang wafat, kita se-Indonesia itu sholat gaib. Sholat gaib sekaligus kunut nazilah, kan begitu. Dulu waktu siapa ya? Palestina lagi rame-ramenya, kita kunut nazilah. Kemudian apalagi itu, banyak ya kunut nazilah. Palu Donggala waktu itu kita kunut nazilah. Ini Kalau sekarang qunut nazil apa enggak? Nah, itu jadi itu dia boleh sebenarnya qunut nazil karena ada memakan banyak korban. Dan itu sesuatu yang unexpected kan gitu, tidak terduga. Kok Kalimantan yang kita lihat banyak hutannya bisa banjir kan gitu. Mestinya kalaupun Sungai Barito itu enggak bisa nampung, itu kan pohon di hutan banyak. Kan itu kan pohon itu seperti sungai kan, sungai-sungai keras kan gitu. Itu air itu apa namanya masuk ke dalam akar-akar pohon, kemudian lahir daun-daunan, lalu di atas dia kan gitu. Itu kan pohon itu seperti sungai yang keras gitu. Sekarang mungkin sungainya enggak ada, lalu balik ke Sungai Barito semuanya. Dan Sungai Barito meluap gitu. Itu kan maksudnya terjadi yang tidak terduga gitu ya. Maka qunut nazilah itu disyariatkan, apalagi ada korban. Kalau Jakarta banjir saya enggak usah qunut nazilah, itu udah bukan musibah, itu rutinitas. Rutinitas gitu. Itu dia udah habis sekarang hutannya. Berarti kan hutan-hutan itu sebagai tempat penampungan air, ya kan, tempat penampungan air, jadi enggak ada lagi. Akhirnya sungai itu tidak bisa lagi nampung begitu. Itu mestinya jawabannya. Jangan jawabannya gara-gara curah hujan. Kalau jawabannya gara-gara curah hujan, anak kecil juga tahu. Sarjana kehutanan kan mestinya ngerti itu. Sarjana kehutanan jawabnya curah hujan. Iya, enggak usah jawab curah hujan, enggak usah dibilangin juga tahu itu curah hujan. Mana tadi? Bikhilafin nazilah. Jadi kalau kunut subuh, kunut witir, syariat itu ada sujud sahwi ditinggalin. Bikhilafin nazilah. Ahlan nih Pak Ustaz Tomo Mulyono. Balikpapan Kalimantan. Mudah-mudahan sehat nih Pak Mulyono. Karena Kalimantan. Balikpapan itu Kalimantan mana tuh? Yang berita banjir itu kan Kalimantan Selatan gitu. Kalimantan Selatan. Bikhilafin nazilah beda dengan kunut. Kok langsung begini sih? Wa amma kunutun nazilah, sedangkan kunut nazilah fala yasjudu lahu, maka tidak disyariatkan sujud sahwi kalau dia ditinggalin. Alal asahih fit tahqiq, menurut pendapat yang paling sahih fit tahqiqi, dalam tahqiq, kitab tahqiq, kitab tahqiq Imam Asy-Syafi'i. Tahqiq itu syarah tanbih. Tanbih punya Imam Asy-Syirazi. Wal farq, dan bedanya antara kunut subuh, kunut witir dengan kunut nazilah. Kenapa kunut subuh, kunut witir kalau ditinggalin sujud sahwi, sedangkan kunut nazilah enggak ada? Ta'akkudu zainak bidalilil ittifaq. Ta'akkudu zainak, zainak itu dua. Ta'akkudu kuatnya dua kunut tersebut bidalilil ittifaq, dengan dalil kesepakatan. Ala annahuma masyru'an, bahwa seluruh ulama sepakat bahwa keduanya sujud sahwi untuk kunut nazilah dan untuk kunut subuh dan kunut witir itu memang disyariatkan. Semua sepakat itu. Bikhilafi kunutin nazilah, berbeda dengan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah kan enggak semua ulama sepakat. Ulama sepakat kunut nazilah disyariatkan gitu. Untuk sebuah musibah. Cuman musibah yang model mana yang kemudian disyariat, itu kan berbeda-beda ulama. Jenisnya berbeda-beda. Nazilah yang seperti apa yang disyariatkan. Karena jenis nazilahnya berbeda-beda, maka ketika ada orang enggak kunut nazilah, yuhtamal. Bisa jadi karena si imam atau pemimpin di daerah tersebut tidak melihat bahwa nazilah yang terjadi di tempat itu atau tempat berbeda bukan sebagai musibah, bukan sebagai bencana. Itu hanya sebagai inan alam biasa. Maka kan tidak mungkin kita menyalahkan orang untuk enggak gara-gara dia enggak kunut nazilah gitu. Jangankan dia, ulama aja berselisih tentang standar dan definisi nazilah yang ada kunut subuhnya kan gitu. Kalau yang kunut subuh, kunut nazilah. Kalau pertama kali terjadi kunut nazilah itu kan cerita Bi'ru Ma'unah. Ketika 70 orang muslim dibunuh, dibantai di tempat namanya Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah itu sumur Ma'unah namanya. Kalau kita di sini punya cerita sumur lubang buaya, di sono jazirah dulu ada cerita sumur Ma'unah. Ketika 70 orang muslim, dan 70 orang muslimnya bukan yang main TikTok nih, dia hafid Quran semua kan. Dulu kan ada orang non muslim datang ke Nabi Muhammad, namanya itu saya lupa siapa gitu. Dia datang, ya Rasul, dia mau nawarin kerjasama. di kampung saya ini belum pada muslim, saya juga belum muslim gitu. Gimana kalau Rasul ngiring utusan Rasul buat ngajarin kita di sana gitu. Ya, alhamdulillah kalau nanti dapat hidayah kita bisa masuk Islam, kita bisa belajar juga. Ada, jadi dia minta dai untuk berdakwah di kampung dia. Kampungnya itu kan di timur Makkah, sebagian mengatakan Najd. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, "Inni akhsha 'alaikum ahla Najd." Saya khawatir sama kalian kalau orang Najd tuh gitu. Saya khawatir orang Najd takut ngapa-ngapain kalian, begitu kalau bahasa kitanya. Kan begitu. Lalu karena didesak, bukan didesak, apa namanya, ada bisikan dari banyak orang, "Ya Rasul, yang namanya dakwah, pokoknya gitulah. Yang namanya dakwah kan begini, begini, begini, begini, tantangan pasti ada." Akhirnya dikirimlah oleh Nabi Muhammad 70, bayangin 70 orang. 70 orang muslim, hafid Quran, apa namanya, hafal ilmu syariat, menghafal fatwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerti syariat Islam, di bawah untuk berdakwah di kaum Najd di timur kota Mekah. Tapi belum sampai ujung timur, baru di tempat namanya Bi'ru Ma'una. Ternyata si orang yang memanggil ini, saya lupa namanya itu siapa gitu. Ternyata udah sekongkol dia gitu. Kalau kumpulan begal, begal yang satu ngundang, begal yang satu nungguin di tengah jalan. Nah, ini begal yang nungguin tengah jalan. Ada sekitar beberapa orang nungguin, siap bantai itu 70 orang. Akhirnya benar tuh dibantai semua 70 orang. Nah, memang kisahnya diketahui oleh Nabi Muhammad karena ada salah satu orang yang kabur. Nah, Ra'al Zakwan Bani Lihyan. Bani Lihyan ya. Itu Bani Zakwan, Bani Ra'al itu yang bantai 70 orang muslim itu. Nah, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, saya enggak tahu, belum lengkap, bukan enggak tahu, lupa ceritanya. Ini ada satu orang, entah dia bagian dari 70 kemudian dia kabur, atau dia bukan bagian dari 70 tapi ngelihat kejadian itu kemudian dia kabur ke Madinah, lapor kepada Nabi Muhammad bahwa 70 orang muslim itu dibantai habis sama begal itu tuh, orang yang ngaku mau minta dai itu. Nah, habis itu dibegal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung marah murka, dan Nabi Muhammad langsung doa laknat. Ini yang bilang Nabi Muhammad kagak pernah doa laknat nih, di sini Nabi Muhammad doa laknat. Nabi Muhammad mendoakan laknat untuk kaum Ra'al Zakwan dan yang lain-lainnya itu dalam kunut selama sebulan penuh, kan gitu. Sebulan penuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu doa laknat semuanya. Yang bilang Nabi Muhammad kagak pernah doa laknat, nah ini belum belajar kunut nazilah berarti. Itu kan kunut nazilah. Akhir Allahumma al'an ra'al wa zakwan dan seterusnya itu. Dilaknat sampai akhir turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala, "Laisa laka minal amri syai'un." Muhammad, ente gak bisa ngerubah sesuatu, gak bisa ngerubah keadaan apa-apa. Yang udah mati, udah mati. Biarin urusannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sudah kunut nazilah. Sebulan diberhentikan, tapi kunut subuhnya masih jalan. Itu kunut nazilah, 70 orang dibantai. Nah, ulama berselisih kunut nazilah itu standar nazilahnya itu yang kayak gimana gitu. Apakah korban pembunuhan, artinya harus pembunuhan. Lalu bagaimana kalau yang jadi korban itu ya harta hilang. Nah, nyawanya sih masih cuma harta. Sebagaimana kayak orang banjir, kebakaran, dan seterusnya. Artinya kunut nazilah itu untuk pensyariatannya saja masih diperdebatkan. Bagaimana mungkin kalau dia ditinggalin kemudian kunut sujud sahwi, toh mengerjakannya saja masih beda kalau kunut kunut subuh dengan kunut witir. Kalau kunut subuh, kunut witir enggak ngurusin itu, pokoknya kalau salat subuh ya kunut. Kalau witir setengah akhir Ramadan ya kunut. Kalau ditinggalin berarti dia ninggalin sunnah awan gitu. Kalau ninggalin sunnah awan maka dia harus dia bukan harus dia sunahkan sujud sahwi. Wa amma sholatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhudil akhir. Sedangkan udah jam 6 nih. Masih gelap nih. Sedangkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhudil akhir, di dalam tashahhud akhir, di dalam tashahhud awal, falannahu dzikrun. Kenapa kita masukkan sebagai sunnah ab'ad? Falannahu dzikrun, karena dia adalah zikir yajibul ityanu bihi. Zikir yang wajib kita datangkan, kita hadirkan fil jurusil akhir, di duduk tahiyat akhir. fayasjudu litarkihi, maka dia mesti sujud sahwi ketika meninggalkan itu fit tasyahudil awal, di ketika tasyahud awal, kiasan ala tasyahud, dianalogikan karena sama-sama tasyahud. Jadi tasyahud salawat kepada Nabi Muhammad itu adalah zikir yang harus dikerjakan di tasyahud akhir. Maka karena ini sama-sama tasyahud, kita masukkan juga tasyahud awal itu di dalamnya ada salawat kepada Nabi, karena dia adalah zikir yang harus di tasyahud awal, zikir yang harus di tasyahud akhir. Dan karena ini sama-sama tasyahud, maka kita samakan, kita datangkan juga salawat kepada Nabi Muhammad, cuman level kewajibannya lebih kurang dibanding tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir itu rukun, kalau di tasyahud awal dia levelnya sunnah ab'ad. Karena sunnah ab'ad, ya maka ditinggalkan, ada anjuran untuk sujud sahwi. Wa'allala al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali menta'lil, ngasih jalan, bukan ngasih jalan, ngasih alasan kenapa tasyahud awal jadi sunnah ab'ad. Ikhtisasus sujudu bihadihil umur. Adanya pengkhususan sujud sahwi untuk perkara salawat kepada Nabi Muhammad dan sejenis yang tadi, kunut nazila, kunut witir, kunut apa namanya, kunut subuh, kemudian juga tasyahud awal, li'annaha, karena zikir-zikir yang tadi, tasyahud awal, kunut subuh, kunut witir, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad, minasya'il zahiratil maksusa bisolah, dia adalah bagian daripada simbol-simbol yang nyata, yang memang dikhususkan untuk salat. Gitu. Dia bagian dari simbol nyata, artinya, ya sesuatu yang nyata terlihat di dalam salat itu ya kunut. Jadi dia simbol. Orang kalau subuh enggak kunutan tuh rasanya kurang serak begitu, kurang mantap. Itu adalah simbol yang nyata. Seperti rukun, rukun itu kan gerakan yang nyata terlihat. Gitu. Kalau rukun gerakan yang nyata terlihat itu dikerjakan, tidak dikerjakan batal sholatnya, mestinya ini juga batal. Cuman karena levelnya kita kurangin, levelnya bukan level rukun, maka dia disunnahkan untuk sujud. Nah, jadi sama-sama ada cacatnya, maka itu sama-sama kita syariatkan sujud sahwi. Cuman sujud sahwinya kita bedakan hukumnya. Yang ini hukumnya sunnah, karena yang ditinggalkan pun hukumnya sunnah. Sedangkan rukun, hukumnya rukun wajib, maka yang sujud sahwi pun menjadi keharusan ketika itu ditinggalkan, maka harus mengerjakan itu. Jadi hukumnya sama-sama ada cacat di dalam sholat, karena ada kholal. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, wal masnunu la ya'udu ilaihi ba'da tadabbusi, dan sunnah salat itu tidak mesti dikerjakan lagi ke ba'da talabbusi, ketika sudah masuk bi ghairihi, kepada gerakan rukun atau gerakan sunnah selanjutnya, kama idza qama minat tasyahud, sebagaimana kalau orang berdiri inda minat tasyahudi, dari tasyahud awal, au tarakal kunut wa sajad, atau meninggalkan itu kemudian sujud. Jadi ketika dia mestinya tasyahud awal kemudian dia berdiri, maka enggak mesti dia turun lagi. Atau dia kunut, mestinya dia kunut kemudian dia langsung sujud, maka enggak mesti berdiri lagi. Falau tarakat tasyahud al-awwal, kalau dia meninggalkan tasyahud awal, wa talabbasa bil qiyam nasiyan, kemudian dia sudah masuk dalam gerakan berdiri nasiyan secara lupa, lam yajuz lahul audu, maka dia tidak boleh balik lagi. Gitu. Lam yajis lahul audu ilal ku'udi, dia tidak boleh balik kepada berdiri duduk lagi. Fa in ada amidan, kalau dia balik lagi secara sengaja aliman, dan dia tahu bitahrimihi, bahwa itu haram, batalat salat itu, salatnya batal. Dia udah mestinya tasyahud awal langsung berdiri gitu. Ya udah, kalau udah berdiri aja terus, enggak usah dibalik lagi. Kalau dia balik lagi justru, dan dia tahu kalau balik itu nambah rokat, itu keharaman, sholatnya batal. Li'annahu zada ku'udan, karena dia nambah satu duduk lagi gitu. Padahal dia udah talabbus bil qiyam, dia udah masuk berdiri tapi dia nambah duduk lagi. Itu namanya zada ku'udan, dia nambahan satu duduk, batal sholatnya. Wa'in ada nasiyan, tapi kalau dia duduk nasi, dia berdiri, sujud nih. Mestinya kan duduk tasyahud awal, dia langsung berdiri. Gitu. Tapi dia balik lagi. Tapi baliknya itu bukan gara-gara sengaja, tapi emang dia nggak ngerti, dia nggak tahu. Gitu. Dia nggak tahu kalau itu haram itu nasiyan wa alaihi lam tabtul, maka enggak batal. Sengaja tuh bisa nasiyan tuh lupa juga bisa berarti dia tidak tahu. Wa alaihi ay yaquma inda tadhakurihi, dan dia wajib ketika itu berdiri ketika dia ingat. Masa gue duduk lagi sih? Berdiri lagi. Akhirnya dia wajib berdiri itu. Wa yasjudu lisahwi, dan dia sujud untuk sahwi. Wa in kana jahilan bitahrim, kalau dia enggak tahu itu bahwa itu haram, fal asahu, maka yang pendapat yang paling sahih annahu kanasi, bahwa dia sama seperti orang yang lupa, salatnya enggak batal. Hadza hukmul munfarid wal imam, ini hukum bagi orang berdiri, orang sendiri dan juga jadi imam. Jadi untuk imam dan sendiri, kalau dia sudah berdiri untuk tasyahud awal atau dia sudah sujud meninggalkan kunut subuh, udah enggak usah berdiri lagi buat kunut atau enggak usah duduk lagi buat tasyahud. Terusin aja salatnya. Dan di ujung tinggal sujud sahwi. Kalau dia balik lagi, udah berdiri dia duduk lagi, sengaja dia tahu itu enggak boleh, salatnya batal gitu. Salatnya batal. Wa ammal ma'mumu, sedangkan untuk makmum insyaallah makmum besok ya. Karena makmum ini ribet nih masalahnya. Terus saya catat, saya nanti punya catatan lumayan banyak nih. Ada 4 kondisi makmum kalau imamnya salah atau dianya yang salah. Insya Allah besok biar gak ribet. Soalnya kalau sekarang waktunya ini kelamaan nanti bere-bere jam 7, jam 7. Oke, insya Allah minggu. Hari besok Jumat. Hari terakhir minggu ini di hari Jumat. Insya Allah kita lanjutkan tentang kondisi orang sholat berjamaah ketika ada sunnah abad yang ditinggalkan. Apa tidak tuduh syahsyahud awal itu bisa jadi dalil juga ya Ustaz untuk orang yang sholat mengerjakan sholat sunnah? Maksudnya apa? Orang yang ngerjain sholat sunnah 4 rakaat langsung malah gak boleh tasyahud awal. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang ngerjain sholat sunnah, kalaupun orang, kalau benar dia ngerjain, walaupun sholat sunnah 4 rakaat juga enggak populer dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sholat sunnah itu 2 rakaat 2 rakaat, apalagi sholat malam. Sholat malam bahkan ada mengatakan wajibnya itu modelnya 2 rakaat 2 rakaat. Tapi katakanlah kita ngambil pendapat yang boleh sholat 4 rakaat langsung. Kalau dia mau sholat 4 rakaat langsung, tasyahud awal itu enggak boleh. Kalau dia pakai tasyahud awal, maka sholatnya batal. Gitu. Jadi bedanya tasyahud sunnah dengan fardu yang 4 rakaat itu, kalau fardu ada tasyahud awalnya, kalau sunnah nggak ada plong, nggak ada tasyahud awal. Maka kalau nggak ada tasyahud awal, dia bikin tasyahud awal ketika sholat sunnah, sholatnya batal. Dia nambahin gerakan rukun yang bukan pada tempatnya. Begitu. Oke, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para asatid, guru-guru kami, tokoh masyarakat, kiai ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman dan menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau sangat lebih baik kalau koreksi itu langsung masuk ke WhatsApp pribadi kami, Telegram dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi yang tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapat koreksi yang tersebut dari banyak teman dan juga para guru yang ngikut kajian ini baik live atau secara rekaman. Mohon maaf jika ada kataku yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.